ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين، أعاذني الله وإياكم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jal sampai detik ini masih melimpahkan sekian banyak karunia dan kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat dalam bentuk waktu luang, sehingga kita bisa menyempatkan diri kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing untuk bermajlis di majalis ilm, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sanifatina azani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang ringkas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dengan judul Syarh Sunnah. Risalah yang menerangkan bagaimana ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang tidak lain adalah prinsip Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada segenap umatnya, yang harus diamalkan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Di antaranya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum yang tersebut di sini dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, ta'atul a'immah wal umara wa man'ul khuruj 'alaihim. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus prinsip yang harus diamalkan oleh setiap muslim adalah mentaati para imam dan penguasa di kalangan mereka, dan tidak diperkenankan untuk al-khuruju alaihim memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Prinsip yang satu ini, sani fidina azani Allah wa iyyakum, tidak lain adalah gambaran indahnya Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami, kata Allah Azza wa Jal, mengutus engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jal yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam syariat Islam yang mulia ini adalah prinsip ta'atul umara, mentaati penguasa muslim yang sah, dan tidak diperkenankan memberontak mereka kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Karena dengan prinsip yang satu ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, akan terbentuk suasana yang nyaman, aman, dan damai, sejahtera. Ketika penguasa ditaati oleh rakyatnya, ketika pemimpin disegani oleh bawahannya, tentunya khanifidina azani Allah wa iyyakum yang diharapkan darinya munculnya kesejahteraan dan kedamaian yang merata di seluruh penjuru dunia yukhanifidina azani allahu wa iyyakum. Dan sebaliknya, tatkala prinsip yang satu ini dilanggar oleh seorang muslim, dilanggar oleh sebuah kelompok, dilanggar oleh sebuah masyarakat, dilanggar oleh penduduk sebuah negeri, khanifidina azani Allah wa iyyakum, maka yang muncul tidak lain adalah kekacauan, tidak lain adalah pertumpahan darah, perang saudara dan semisalnya, khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang mana tatkala seorang hamba tidak mengindahkan prinsip yang satu ini, maka yang muncul adalah kehancuran dunia dan juga berujung kepada kerusakan agama, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi mardiyan, dan wajib bagi seorang muslim mentaati penguasanya dalam perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَاجْتِنَابُ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مُسْخِطًا, dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang satu ini khanifidina azani Allah wa iyyakum diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan diberlakukan untuk semua penguasa muslim yang sah, entah penguasa tadi adalah penguasa yang saleh. Kalau penguasanya saleh, adil, yukhanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak ada pertanyaan. Semua rakyat ketika menjumpai pemimpinnya saleh, adil, amanah, ya, terpercaya dalam mengemban kewajiban sebagai seorang pemimpin, maka semuanya akan tunduk kepada penguasa tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan lapang dada. Ya, karena tahu penguasanya adalah orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang bersih, bukan seorang koruptor misalkan. Ya. Juga prinsip ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, diterapkan pula pada penguasa yang fajir sekalipun, penguasa yang zalim sekalipun, khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang lebih mementingkan haknya sebagai penguasa dan tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, lebih mengutamakan isi kantongnya sendiri, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak memperhatikan bagaimana keadaan rakyatnya, yang penting dirinya dan keluarganya damai, aman, sejahtera, dan semisalnya terpenuhi semua kebutuhannya, tanpa memperdulikan apakah rakyat saya ini terpenuhi hak-haknya atau tidak. Pemimpin yang demikian modelnya, khanifidina azani Allah wa iyyakum, juga wajib ditaati. Ya, dan itu prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, pada surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala wahai hamba-hamba yang beriman, kemudian taatilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ulil amri minkum, dan juga para penguasa di tengah-tengah kalian. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyebutkan secara mutlak, ya, yang penting penguasa di antara kalian. Tidak disebutkan penguasa yang saleh ataukah penguasa yang fajir. Tidak disebutkan apakah penguasa yang adil ataukah penguasa yang zalim. Tidak disebutkan seorang penguasa yang taat beribadah ataukah penguasa yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan kami ketika azani Allah wa iyyakum dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Al-Irqad bin Sariyah radhiyallahu taala an. Di saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seusai melaksanakan salat subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya, kemudian memberikan mau'izah, memberikan nasihat dengan nasihat yang betul-betul menyentuh hati para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Sampai-sampai para sahabat menganggap, mengira kalau nasihat tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai nasihat perpisahan. Para sahabat menangkap nampaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi meninggalkan mereka. Maka mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Fa'ausina, berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku wasiatkan pula kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Digambarkan pemimpinnya ini memiliki berbagai macam kekurangan. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, diumpamakan dalam hadis tadi, sekalipun yang jadi penguasa seorang budak. Walhamdulillah belum ada penguasa kita selama ini dari kalangan budak. Semuanya merdeka. Sudah demikian, sudah statusnya sebagai seorang budak, Habasyi, berasal dari Habasyah, ya, yang rata-rata kulitnya hitam, legam, mengkilat. Tidak cukup hitam begitu saja, ya kan ini, nazani Allah wa iyyakum, sudah hitam, legam, mengkilat, saking hitamnya. Ditambah lagi usanibidina azani Allah wa iyyakum, bentuk fisik yang demikian mungkin dianggap jelek. Ya. Bentuk rambutnya dikatakan oleh Rasulullah alaihi wasallam seperti kismis. Ya. Nah. Kripo dan semisalnya usanibidina azani Allah wa iyyakum. Secara fisik mungkin orang memandang sebelah mata, atau mungkin malah tidak tega untuk melihatnya, yusanibidina azani Allahu wa iyyaku. Ya. Sekalipun demikian, kondisi penguasanya tetap bagi kita, yusanibidina azani Allahu wa iyyaku, wajib mentaatinya. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkannya dalam bentuk wasiat. Tidak mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan dengan sesuatu kecuali perkara tadi adalah perkara yang penting, yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seorang hamba. Yusanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, ini prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus apa dalil yang menunjukkan kita juga harus tetap mentaati penguasa walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang zalim, walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang kejam, walaupun penguasa tadi adalah penguasa yang lebih mementingkan haknya dan tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, melalaikan kewajibannya sebagai seorang penguasa. Nah, tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam banyak dalil. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat al-Imam Muslim, an Alqamah ibn Wa'il an abihi qala, dari Alqamah ibn Wa'il, dari ayahnya, dia berkata, sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah pada suatu ketika sahabat yang mulia Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala ya Nabi Allah, dia berkata, wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, utusan Allah azza wa jal, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana, wahai Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tolong beritahukan kepada kami, ara'aita, akhbirni, beritahukan kepada kami, kalau seandainya ada para penguasa yang memimpin kami dalam keadaan penguasa tadi menuntut haknya dari kami, sementara mereka tidak mau memenuhi hak kami sebagai rakyatnya. Inginnya penguasa ditaati, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang penguasa. Tidak memperhatikan urusan agama rakyatnya, juga menelantarkan urusan dunia rakyatnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Penguasa yang semena-mena. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Zalim. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kita menjumpai hal yang demikian? Fa'a'radha anhu. Rasul berpaling darinya. Tidak dijawab. Tsumma sa'alahu fa'a'rada 'anhu. Kembali Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah alaihi salatu wasalam tetap berpaling, tidak mau menjawab. Tsumma sa'alahu fa'a'rada 'anhu. Pada kali yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama dan Rasulullah alaihi salatu wasalam lagi-lagi berpaling, tidak menjawab pertanyaan tadi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda setelah didesak oleh sebagian sahabat. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, beliau mengatakan, Khanifidina azani Allah wa iyyakum, isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar dan mentaati penguasa, walaupun demikian keadaan penguasa kalian. Fa innama 'alaihim ma hummilu, dikarenakan mereka akan menanggung dosa mereka sendiri. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan kalian juga bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian sendiri. Artinya, taati, turuti penguasa yang demikian, ikhlifidina azani Allah wa iyyakum. Dan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab amalan masing-masing hamba. Kita sebagai rakyat punya kewajiban mentaati penguasa, maka penuhi kewajiban kita, ikhlifidina azani Allah wa iyyakum. Dan kita tidak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah akan kezaliman penguasa kita, ikhlifidina azani Allah wa iyyakum. Hakada yasani fitina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa tarkul khuruji inda ta'ashihim wa jawrihim, dan wajib bagi seorang muslim untuk tidak memberontak penguasa mereka di saat penguasa tadi adalah penguasa yang zalim dan menindas rakyatnya. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Ini juga demikian. Wa taubah ilallah subhanah. Dan ketika menjumpai penguasa yang demikian, hendaknya rakyat tersebut, kaum muslimin pada umumnya, bersegera untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang kejam, seorang penguasa yang bengis yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebuah penduduk negeri, itu merupakan ujian untuk mereka yang sani bedina azani Allah wa iyakum, sekaligus cerminan untuk masyarakat tadi. Ya, cermin untuk masyarakat tadi sani bedina azani Allah wa iyakum. Ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diingatkan, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk munculnya penguasa-penguasa yang zalim yang memerintah dan mengatur mereka. Yusanifidina azani allahu wa iyyakum. Kaima ya'tafu bihim ala ra'iyatihim. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada penguasa tadi sehingga mereka mau memperhatikan keadaan rakyatnya. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Tidak diperkenankan untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Dan prinsip ini ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum berlaku pula untuk segala sesuatu yang bisa menjurus kepada pemberontakan. Dalam bentuk isani fitnah azami Allah wa iyyakum, dilarang untuk menyebarkan aib dan kekurangan penguasa di halayak ramai, di mimbar-mimbar, atau pada kesempatan-kesempatan yang didengar oleh kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin. Dilarang bagi kita isani fitnah azami Allah wa iyyakum untuk menjelek-jelekkan penguasa di hadapan rakyatnya. Karena yang demikian memicu kebencian rakyat kepada penguasanya, memicu kedengkian rakyat kepada pemimpinnya, yang bisa berujung kepada pemberontakan. Ikhwanul Muslimin azani allahu wa iyyakum. Namun yang demikian ikhwanul Muslimin azani allahu wa iyyakum nampaknya banyak dilalaikan oleh kebanyakan saudara-saudara kita. Ikhwanul Muslimin azani allahu wa iyyakum. Dengan mudah kita jumpai bagaimana aib penguasa disebarkan melalui media-media yang ada saat ini. Entah yang ada di surat kabar atau yang ada di internet dan semisalnya. Yusanifidina azani Allah wa iyyakum. Kekurangan-kekurangan penguasa, aib-aib penguasa disebarkan ke sana kemari. Yang menyebabkan rakyat tidak lagi percaya dengan penguasanya. Yang menyebabkan rakyat ingin mengganti penguasanya atau dengan kata lain memberontak penguasanya. Yusanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini juga tidak diajarkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hakada yusanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini kalau seandainya dicermati dan diamalkan oleh setiap muslim, maka insyaallah ta'ala akan terwujud damai, kedamaian di kalangan kaum muslimin, kesejahteraan yang merata di tengah-tengah mereka. Tapi kalau sanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika rakyat melihat sedikit kesalahan dari penguasa, langsung ada upaya untuk kudeta, untuk menjatuhkan penguasa, memberontak penguasa, ganti yang baru. Kemudian penguasa yang baru tadi baru menjalankan roda pemerintahan, belum genap satu tahun, ada kesalahan, disebarkan aibnya, diturunkan lagi, ganti yang berikutnya, kemudian terjadi hal yang sama yang serupa, ya kami berdina azami Allah wa iyyakum, tidak akan terwujud yang namanya kesejahteraan yang hakiki, tidak akan pernah muncul kedamaian, ya kami berdina azami Allah wa iyyakum. Sehingga prinsip yang satu ini, yusani fidina azami Allah wa iyakum, harus difahami dengan baik oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Banyak kasus, banyak bukti yusani fidina azami Allah wa iyakum, ketika rakyat berusaha menjatuhkan penguasanya, berusaha mengkudeta penguasanya, memberontak penguasanya, maka hasilnya negara tadi akan hancur, carut-marut, kekacauan tersebar di mana-mana, tidak lagi dijumpai sebagai negara yang aman. Yusani fitina azani Allahu wa iyyakum. Kekacauan ada di mana-mana, yang saat itu dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk lebih menghancurkan negara tadi. Yusani fitina azani Allahu wa iyyakum. Nah, baik yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh negara kita, atau negara-negara tetangga, atau negara-negara yang mungkin saat ini kita saksikan, ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum, mengalami fenomena yang demikian. Nasallallahu assalamu wal afiyah di dunia wal akhirah. Nah, selanjutnya kata muallif rahimahullah ta'ala, الإمساك عن تكفير أهل القبلة. يعني تكفير أهل السنة والجماعة جري pengikut رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم yang sesungguhnya adalah tidak bermujah-mujahan menahan diri untuk mengkafirkan kaum muslimin. Prinsip ini, kami berdina azani Allah wa iyyakum, disebutkan sesudah prinsip mentaati penguasa muslim yang sah. Supaya dipahami, kami berdina azani Allah wa iyyakum, adanya pemahaman yang menyimpang yang masih ada di kalangan kaum muslimin saat ini, kami berdina azani Allah wa iyyakum, di mana mereka mudah mengkafirkan para muslim semata-mata dengan dosa besar yang dia lakukan. Yang kalau hal ini diterapkan, otomatis dia memandang kepada penguasanya, dijumpai penguasanya jatuh dalam sekian banyak dosa-dosa besar. Dilihat penguasanya korupsi. Dilihat penguasanya tadi berhukum tidak dengan hukum Allah. Dilihat lagi penguasanya tadi loyal dengan orang-orang kafir. Wala dan baroknya tidak diperhatikan, yusani fidina azani Allah wa iyyakum. Dilihat, wah, sudah sekian banyak ya kesalahan-kesalahan yang termasuk dosa besar, kata mereka, yusani fidina azani Allah wa iyyakum, yang ada pada penguasa kita. Maka penguasa kita, kata mereka, dikafirkan, yusani fidina azani Allah wa iyyakum. Dilihat penguasanya ketika kampanye, katanya akan memberikan subsidi ini, subsidi itu kepada masyarakatnya. Ketika betul-betul terpilih, lupa dengan kampanyenya. Dusta berarti. Dusta itu dosa besar. Nah, penguasa ini dusta. Dalam keadaan dusta termasuk dosa besar. Jatuh dalam dosa besar berarti kafir. Nah, kalau kafir, boleh diberontak. Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyallahu wa iyyakum. Pemikirannya demikian berkembang, yusani fidina azani Allah wa iyyakum. Ya, yang merupakan warisan dari kelompok khawarij yang masih diadopsi oleh sebagian kaum muslimin saat ini, walaupun dia tidak mau disebut sebagai khawarij, tapi masih bercokol pada sebagian saudara kita, yusani fidina azani Allah wa iyyakum, paham yang berbahaya yang satu ini. Sementara ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, kaum muslimin yang sejati, mereka memiliki prinsip al-imsaku an takfir ahli al-qiblah. Menahan diri, tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Termasuk di sini, mengkafirkan penguasa muslim yang sah. Kata beliau rahimahullah, wal-imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Wajib bagi seorang muslim, di mana hal itu merupakan ciri ahlu sunnati wal jamaah, yakni menahan diri tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yakni kaum muslimin. Wal bara'ah minhum fima ahdathu, dan tidak bermudah-mudahan untuk barak dari mereka, berlepas diri dari mereka semata-mata dari kesalahan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Karena yang namanya dosa besar, yang namanya al-ma'asi wa dzunub, itu bertingkat-tingkat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan prinsip yang benar, yang namanya dosa besar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari millah, tidak menyebabkan hilang keimanan dari dirinya. Yakni fidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun dia tergolong orang yang fasik, walaupun dia tergolong sebagai ahlul ma'asi, tetap termasuk kaum muslimin selama tidak jatuh dalam kekufuran atau kesyirikan. Nah, kenapa yang demikian ditekankan yakni fidina azani Allahu wa iyyakum? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, yakni fidina azani Allahu wa iyyakum, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ya, dipanggil dengan ya kafir, faqad ba'atihi li ahadihima, maka panggilan tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang yang difonis tadi sesuai dengan persyaratannya, maka panggilan tadi melekat untuknya, tepat sasaran. Tapi kalau tidak sesuai, yukani bidina azani Allahu wa iyyakum, tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan, bahkan bukan orang yang layak untuk dikafirkan, maka panggilan tadi, yukani bidina azani Allahu wa iyyakum, kembali kepada orang yang mengucapkannya, kembali kepada sang penuduh. Nah, hadis yang semisal ini, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan yang namanya tasahul fit takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang muslim, itu juga termasuk dosa besar. Ya, nah, sehingga seorang muslim yang muwafaq harus pandai-pandai menjaga lisannya, ifani bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ma lam yabtadi'u dalalan, kata beliau rahimahullah, selama mereka tidak mencetuskan kebid'ahan dan kesesatan. Artinya, baru diperbolehkan kita berlepas diri dari mereka, memboikot mereka, apabila mereka termasuk gembong-gembong kebid'ahan. Nah, gembong kebid'ahan, bukan kerucunya, tapi tokohnya, yakni fidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Karena tidak mungkin kita bisa menerapkan prinsip yang satu ini dalam keadaan kita tidak paham tentang makna sebuah kebid'ahan. Kalau salah dalam memahami hakikat sesuatu, otomatis penerapan kaidahnya sudah salah kaprah. Kalau begini, azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang namanya bid'ah, sebuah kebid'ahan yang berjina azani Allahu wa iyyakum, disebutkan oleh al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tariqatun mukhtara'atun fiddini. Sebuah metode, sebuah jalan yang dibuat-buat dalam urusan agama. Yang namanya tariqah itu mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya, sebuah tariqah itu masuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya, setiap tariqah yang dibuat-buat dalam urusan agama. Kalau urusan dunia gak masuk dalam istilah kita saat ini. Ya, sehingga namanya mikrofon, ya, gak masuk dalam kebid'ahan yang diinginkan dalam bab ini. Walaupun memang di zaman Rasul gak ada. Laptop misalkan, ya, gak masuk dalam kamus bid'ah kita saat ini. Walaupun memang tidak ada di zaman Rasul Sallallahu alaihi wa sallam. Karena perkaranya perkara dunia. Nah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, Tudahi asyari'ah yang menyerupai, yang menyerupai, mirip dengan syariat Islam. Nah, terkadang ada yang mengambil dari dalil-dalil yang syar'i. Ya, mengambil dari dalil-dalil yang syar'i. Kebid'ahan-kebid'ahan yang berkembang saat ini, sanifidina azami Allah wa iyakum, baik bid'atul khawarij atau bid'atul mu'tazilah atau bid'atul sufiyah dan seterusnya, sanifidina azami Allah wa iyakum, tokoh-tokoh mereka ketika diminta dalil, ya, seringkalinya bisa menyebutkan dalilnya. Karena kebid'ahan mereka seringkalinya mirip dengan syariat. Sehingga mereka punya syubhat. Ya, punya syubhat. Yufsadu bisulukiha at-ta'abudu wa taqarrubu ila Allahi azza wa jalla. Yang diinginkan dari tariqah tadi, dari hal yang dibuat-buat tadi, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan niatan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dicontohkan misalnya kedina azani Allah wa iyyakum, seperti yang ada yang pernah diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tatkala beliau masuk ke dalam masjid, dijumpai ada sekelompok orang yang berkumpul, ada seorang ada pemimpin di antara mereka yang memerintahkan halilu mi'ah. Ya Allah, baca tahlil 100 kali. Kemudian masing-masingnya baca la ilaha illallah, dihitung pakai kerikil. Ya, kayak kerikil. Baca la ilaha illallah 1, kerikil 1. La ilaha illallah kerikil 2. Habis mi'ah, habis 100 kali dia baca, pemimpinnya nanti ngomong lagi. Kabbiru mi'ah. Baca takbir 100 kali. Hitung lagi pakai kerikil. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 2. Terus sampai 100. Ya, nah. Baik. Zikir ada dalilnya apa enggak? Ada isani fitina isani Allah wa iyyakum. Ya, Rasul menyebutkan fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap tasbih kalian itu sadaqah, takbir kalian itu sadaqah. Masyaallah. Ini kan? Nah, memang asal zikir ada dalilnya, mirip dengan syariat. Tapi tariqahnya, caranya mukhtara'ah, dibuat-buat. Ya. Tidak ada, tidak dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah seusai salat mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhal muslimun halilu mi'ah. Ya. Dipimpin oleh Rasul, dipimpin oleh Rasul zikirnya saat di salat. Ya. balik ke arah sahabat kemudian mengatakan, ya Allah para sahabat, baca tahlil 100 kali, baca takbir 100 kali, atau baca tahmid 33 kali misalkan, zikir sudah salat, tidak pernah ya sani bisina azani Allah wa iyyakum. Sehingga diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan menghampiri kalian. Ya. Diingkari. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam cara zikir yang semacam ini. Ini bentuk atau contoh bid'ah. Tariqah mukhtara'ah. Sebuah cara, metode yang dibuat-buat. Baik terkait dengan keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Dalam urusan agama yang diniatkan untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah bid'ah menjadi amal yang salihah. Ya. Karena dalam definisinya tadi, diniatkan untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam contoh yang nanti kita sebutkan, orang-orang yang diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Niat kami baik. Kami enggak berniat untuk membuat-buat bid'ah, enggak ada. Wahai sahabat yang mulia ibn Mas'ud, kami enggak berniat untuk menandingi syariat Rasul, enggak ada. Niat kita baik. Ya. Nah, maka dijawab oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam, berapa banyak murid min muridil khair lan yusibah, berapa banyak orang yang meniatkan kebaikan, berniat dengan niat kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Nah, sehingga niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah kebid'ahan sekalipun menjadi amal yang salah. Tidak ada teorinya segitu. Ya, nah, mencuri, ya, beras tuan tanah company, ya, untuk dibagikan kepada rakyat yang tidak mampu. Niatannya baik. Ya, oh, baik niatannya. Saking baiknya sampai diangkat, diulung-ulungkan menjadi pahlawan. Kan gitu ya. Nah, kata ya sani bedina azani Allah wa iyyakum. Tapi tetap dosa, wong mencuri. Nah, apapun namanya dibungkus dengan niatan apapun, entah niatan dia untuk apa namanya memberi makan fakir miskin yang membutuhkan dan semisalnya, kalau tindakannya mencuri ya tetap dosa. Niatanmu yang baik tadi tidak bisa merubah tindakan tadi menjadi amal yang saleh. Hakana yasani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ada orang mencuri gudangnya orang Cina, misalkan. Ya, Cinanya kebetulan Cina Muslim. Ditangkap sama Pak Satpam, sama polisi. Kenapa kok sampean mencuri, Pak? Saya ini punya niat baik, Pak. Bantu Cina ini, soalnya nggak pernah zakat. Ya, jadi saya curi ini sesuai dengan kadar zakatnya setelah saya kalkulasi. Ya, nah, padahal dia juga bukan penguasa, juga bukan orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai penarik zakat. Ya, nah, tapi maling. Ya, maling berniatan baik supaya Cina tadi ini terangkat dosanya. Jadi saya ngambil hartanya tadi itu sesuai dengan kadar zakat yang harusnya dia keluarkan. Ya, saya baik Pak Satpam. Ya, nah, zakat kan wajib Pak Satpam ya. Jadi lepaskan saya. Nah, kalau ada yang demikian, jangan dilepaskan. Ya, apapun alasannya, maling tetap maling. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allahu wa iyyakum. Kalau dalam bab yang seperti ini disepakati, demikian pula dalam bab bid'ah. Apapun niatan orang tadi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau perbuatannya adalah perbuatan bid'ah, maka tetap bid'ah dan tidak bisa dianggap sebagai amal yang qala fi sanadina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dikatakan oleh para ulama dalam sebuah kaidah yang masyhur di kalangan mereka, al ibrah bil haqa'iq la bil asami. Yang namanya ibrah itu dengan hakikat sesuatu, tidak dengan namanya. Nah, tidak bisa jadi beralasan dengan niatan yang baik membungkus amalan tadi supaya terlihat bagus di panitia azani Allah wa iyyakum, kemudian terangkat dosanya lah. Nah, hakikat di panitia azani Allah wa iyyakum. Nah, dikarenakan waktunya sudah isya, insyaallah taala kelanjutan prinsip ini kita bawakan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.